Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qara'na hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda'ah. أصحاب اللغة يقرؤون كلهم ومن غشنا أيوة بارك الله فيكم. أفلا جعلته أيوة بارك الله فيكم. من لم يقرأ فليقرأ. Aywa, barakallahu fikum, masya Allah, zadakumullahu ilman wa hirsa. Qala al-imamun nawawi rahimahullah, bab tahrim darbil hudud wa syakil juyub wa du'a bidakwal jahiliyah. Bab haramnya menampar pipi, merobek saku baju, dan berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Ini dilakukan indal musibah, ketika ditimpa musibah, yakni musibah kematian. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Tindakan-tindakan ini diharamkan li'annahu tasakhutun liqada'illah. Ini menunjukkan pelakunya tidak rela dan murka terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasakhutun liqada'illah, ya, menampar pipi, merobek baju, kemudian berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Ini semua hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu ketika tertimpa musibah kematian. Kepergian orang yang dicintai memang menyakitkan. Akan tetapi, hal tersebut adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban hamba adalah menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dirasa berat, walaupun dirasa tidak mengenakkan, sabar dengan hal itu semua. Orang-orang jahiliyah, mereka tidak suka dengan ketetapan takdir yang mereka dapatkan dalam bentuk kematian orang-orang yang mereka cintai, sehingga kekesalan mereka, kekecewaan mereka, amarah mereka ditunjukkan dengan tindakan-tindakan yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam judul yang beliau buat. Dan itu mengambil dari ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dengan dua sanad yang beliau bawakan. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dia membawakan tiga sanad khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan insyaallah taala malam hari ini kita akan baca hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Yahya ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Yahya Al-Laythi Abu Muhammad Al-Andalusi. Yahya ibnu Yahya Al-Laythi Abu Muhammad Al-Andalusi, imamun faqihul Andalus. Beliau termasuk salah satu ulama yang meriwayatkan kitab Muwatta milik Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Qala akhbarana Abu Muawiyah, telah memberitakan kepada kami Abu Muawiyah, ma'ruf Abu Muawiyah Ad-Darir Muhammad ibn Khazim Ad-Darir, ha tahwil istanad. Wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Qala haddathana Abu Muawiyah wa Waqi', telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waqi' ibnu al-Jarrah, thiqatun bainad da'ifain, rawi yang thiqah diapit dua rawi yang da'if, karena taqaddama ma'akum miraran, mungkin sudah sering disebutkan. Waqi' rawi yang thiqah, imam masyhur hujjah, abuhu ayah beliau al-Jarrah da'if, kadzalika ibnuhu, begitu pula putra beliau Sufyan da'if, Sufyan ibn Waqi' da'if, al-Jarrah walid Waqi' da'if, sehingga sebutan yang diberikan oleh para ulama kepada beliau thiqatun bainad da'ifain. Naam. Ha tahwil sanad. Wa haddathana ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami ibnu Numair, taqaddama ma'akum, lewat rawi yang bernama ibnu Numair itu ada dua. Ya, rawi yang bernama ibnu Numair itu ada dua. Siapa namanya? Indak. Nah, wallahu a'lam bin nasitu. siapa namanya. Ini ada dua, Ibnu Numair, ayah dan anak sama-sama dikenal dengan Ibnu Numair. Ayahnya juga dikenal dengan nama Ibnu Numair, anaknya juga dikenal dengan Ibnu Numair. Takabam gak lewat ini ya, Afi. Ya, sering disebutkan nama beliau, rahimahumullahu ta'ala. Antum pakai baju jubah biru, nah yang lagi nengok ke belakang baju hitam, nah aduh yang barusan ngomong aduh, nah ah, wallahu a'lam bissawab. Yang di belakang dekat dengan pintu keluar masjid pakai songkok nasional dengan kacamata. Allah, yang bersandar di pintu masuk, ah, antum, siapa? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Antum, yang banyak tahu, tim dua yang lagi pegang kumisnya. Ya, kumis tipis-tipis, kami bidina azani Allah wa iyyakum. Baju hitam manis, kumis tipis. Ya, baju kelemis. Insyaallah enggak bau amis. Belakang tiang. Abdullah bin Numair. Ini bapak atau anak? Bapaknya. Kalau anaknya? Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Barakallahu fiik. Ahsanta. Nah, Ibn Numair di sini kalau tabaqahnya di bawah ya, syuyukhnya Imam Muslim, gurunya Imam Muslim, itu anak Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Kalau tabaqahnya satu tingkat di atas gurunya Imam Muslim, syaikhu syaikhi Muslim, itu bapak Abdullah ibn Numair rahimahullahu ta'ala al-hamadani. Naam. Di sini wahaddathana Ibn Numair, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Muslim, Ibn Numair ini anak Muhammad hafidun. Qala haddathana abi, telah menceritakan kepada kami ayahku, ini bapaknya Abdullah Ibn Numair al-Hamadani, min awiyatil ilm, termasuk sumber ilmu di masanya, jami'an seluruhnya, dari Abu Muawiyah, kemudian Waqi', kemudian Abdullah ibn Numair, ketiga-tiganya meriwayatkan anil A'mash, dari al-A'mash. Siapa nama al-A'mash? Antum. Sulaiman ibn Mihran. Kunyahnya? Kunyahnya Al-A'mash? Wallahu a'lam. Kunyahnya Al-A'mash? Abu Muhammad. Basri atau Kufi? Al-A'mash? Basri atau Kufi? Orang Basra atau Kufah? Yang jelas bukan orang Meryunan. Basrah, masya Allah. Barakallahu fiik alal ghalat. Salah ya akhi, bukan Basrah. Berarti Al-Kufi, Abu Muhammad Al-Kufi. Al-A'mash min Ahlul Kufah. Tayyib. Ana Abdullah ibn Murrah, dari Abdullah ibn Murrah al-Hamadani al-Kufi, thiqatun, thiqatun. An Masruq, dari Masruq, huwa Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi'i. Masruq ibn ajda' al-wadi'i thumma al-kufi Abu Aisyah tabi'iyun thiqatun mufti Kufah. Masruq ini tabaqah tabi'in. Abu Aisyah tinggal di Kufah. Nah, ana Abdullah, dari Abdullah, huwa Abdullah ibnu Mas'ud. Dia adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Abu Abdurrahman al-Ghazali, thumma al-Kufi. Beliau juga menetap di Kufah sanibiduna azani Allahu wa iyyakum. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna man daraba al-hudud, bukan termasuk kami. Kata Imam Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi ay laisa ala tariqatina wala sunnatina, bukan termasuk jalan kami, juga bukan termasuk ajaran kami. Man darabal hudud, siapa saja yang memukul pipi. Khussa al-hudud bizikri, sengaja hanya disebut pipi, tidak bagian yang lain. Li'annahu al-ghalib, karena itu yang banyak dilakukan. Indal musibah, ketika ditimpa musibah, ya, entah yang dipukul itu pipi dirinya sendiri atau pipi orang lain, tapi seringkalinya pipinya sendiri. Khamidina zaniyallahu wa iyakum. Mendengar berita kematian saudaranya, keponakannya, ayahnya, ibunya, pamannya, kerabatnya, sahabatnya, nangis, marah, dia tampar tubuhnya. Khamidina zaniyallahu wa iyakum. Ya. Wa illa fadarbu baqiyatil wajhi dakhilun fin nahyi. Walaupun demikian, memukul bagian wajah yang lain itu termasuk dalam larangan hadis ini. Jangan diartikan terlalu tekstual sehingga muncul pemahaman berarti yang enggak boleh mukul pipi, kalau mukul yang lain enggak apa-apa. Jidat misalnya dipukul, kepala bagian belakang dipukul, ya, jewer telinga misalnya, pukul hidung, boleh atau enggak boleh? Tidak diperbolehkan. Sama ilahnya apa? Karena ilahnya itu ekspresi tasahud, ekspresi tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mau yang dipukul pipinya, hidungnya, jidatnya, kepalanya, tembok, pintu, ya, meja, apapun yang dia pukul, kalau itu sebagai bentuk wujud dari kekesalan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka masuk dalam larangan hadis ini. Bisa dipahami? Wa syaqqal juyub aw syaqqal juyub, juga bukan termasuk golongan kami orang yang merobek saku baju. Juyub itu bisa saku atau kerah. Ya, kerah baju yang ini. Ya. Al-juyub itu jamak dari jaibun. Al-jaibu huwa syaqqu fil libas, ini lubang yang dibuat pada pakaian. Ya kan? lubang yang dibuat pada pakaian, bisa digunakan untuk kerah, disobek begini, atau kantong, kantong depan, samping, atau yang di perut misalnya dikasih kantong, ya, dimanapun letak kantongnya masuk, yang di baju, di celana masuk. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Auda'a bida'wal jahiliyah, atau menyeru, ya, berteriak bida'wal jahiliyah dengan seruan-seruan ala jahiliyah. Seruan ala jahiliyah nawa'an, ada dua bentuk. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang pertama, al-buka bisautin alin, menangis dengan histeris. Jadi dia teriak sembari menangis. Paham ya? Pernah lihat ya? Pernah lihat? Ya. Mungkin di MTQ banyak itu ya, Alipo dan kawan-kawan ya, tahu? Lagi makan permen, diambil permennya, nangis jerit-jerit, sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah itu apa namanya, masuk dalam kategori ini, contoh saja loh ya, contoh saja. Jadi buka bisautin alin, menangis dengan histeris, itu sama dengan menampar pipi, kemudian merobek saku baju. Semuanya itu adalah ekspresi tasakhut, enggak suka, enggak terima dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, termasuk bentuk da'a bida'wal jahiliyah adalah bi'dad, mengungkit-ungkit. Wa huwa bi'dad mahasinil mayyit, mengungkit-ungkit kebaikan orang yang telah meninggal. Ya, fulan ini orang yang dermawan, fulan ini orang yang baik hati, fulan ini adalah orang yang selalu membantu tetangga, bagus dalam menjamu tamu, akhlaknya baik terhadap orang tua. Kenapa harus mati duluan? Kok enggak fulan yang lain, saudaranya ya, yang durhaka, yang suka mabuk, ini malah enggak mati. Ya. Tidak itu diperbolehkan. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Termasuk da'a bida'wal jahiliyah. Hakada sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Baik. Qala Imam Muslim rahimahullah, kita baca dulu sanad yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah, nanti kita ambil faedahnya. Hadza hadithu Yahya, lafaz ini adalah milik Yahya ibnu Yahya al-Laythi. Wa amma ibnu Numair wa Abu Bakar, adapun hadithnya ibnu Numair dan hadithnya Abu Bakar, faqala, keduanya mengatakan, wa syaqqa wa da'a bi ghairi alif, tanpa alif. Maksudnya pakai huruf ataf wa, bukan au. Paham ya? Kalau yang kita bacakan, laisa minna man darabal hudud, au syaqqal juyub, au da'a. Ada alifnya kan? Sementara hadisnya Ibnu Numair dan Abu Bakar tanpa alif, berarti pakai wawu, wawu atas. Ya, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Sudah paham? Nah, ini tanda baca zaman dahulu, karena zaman dulu kan tidak ada harokatnya, sehingga menggunakan keterangan seperti ini. Bi ghairi alif itu artinya tidak pakai alif, bukan au tapi wa. Paham ya? Baik. Masya Allah, sedetail itu penyusunan riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sanad yang kedua, wa qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Dan telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Abi Syaibah, imamun hafidun mufassirun minal Kufah. Akhu Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Utsman ini saudaranya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Utsman sama dengan saudaranya imam, mufassir, sahibut tasanif, banyak karya tulisnya. Nah, wa kunyatuhu, kunyahnya Abul Hasan. Qala haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir, huwa Jarir ibnu Abdul Hamid. Jarir ibnu Abdul Hamid, imamun hafizun fiqah, Abu Abdullah Al-Kufi. Masyaallah. Rawi hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini semuanya dari Kufah, ya kan? Semua dari Kufah. Ini dalam ilmu mustalah disebut dengan musalsal bil kufiyun. Ya, musalsal bil kufiyun. Ha tahwil sanad wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim. Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim. Siapa Ishaq ibnu Ibrahim di sini? Yang pakai jubah hitam dari Saum Laki. Pakai jubah hitam, songkok hitam dari Saum Laki. Duduk dekat tiang. Tiang masjid maksudnya ya. Mana? Allah. Siapa beliau? Ishaq ibn Ibrahim. Al-Labib yafham bil isyarah. Ya. Kenapa kok tak tanya beliau? Itu ada isyarah kuat di situ. Ya. Al-Labib yafham bil isyarah. Padahal ya, siapa Ishaq ibn Ibrahim di sini? Aywa, barakallahu fi, masyaallah, kana labiban, ya, masyaallah, huwa Ishaq ibn Rahawai, ya, dikenal lebih masyhur dengan nama ini, Ishaq ibn Rahawai, nama aslinya Ishaq ibn Ibrahim, ya, Rahawai itu gelarnya siapa? Gelar? Gelarnya siapa? Ayahnya, kalau begitu nazani Allahu wa iyyakum. Tayyib, wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim, Ishaq ibn Rahawai Al-Hambali, imam masyhur. Wa Ali ibn Khashram, dan Ali ibn Khashram. Ali ibn Khashram Abul Hasan Al-Marwazi. Ali ibn Khashram Abul Hasan Al-Marwazi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Isa ibn Yunus. Telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus. Huwa Isa ibn Yunus Al-Hamadani Abu Muhammad. Isa ibn Yunus Al-Hamadani Abu Muhammad, imamun qudwatun hafizun hujjah. Imamun qudwatun hafizun hujjah. Jami'an, seluruhnya. Anil a'mash bihadal isnad, dari al-a'mash rahimahullah dengan sanad ini, yaitu sanad yang di atas dari Abdullah ibnu Murrah, dari Masruq, dari ibnu Mas'ud. Wa qala, dan keduanya mengatakan, wa syaqqa wa ba'a, pakai waw ya, tidak pakai au. Sehingga riwayat yang menggunakan au itu riwayat milik Yahya ibnu Yahya al-Laihi rahimahullahu ta'ala. Selain beliau meriwayatkan dengan huruf apa? Wa. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa ta'a bida'wal jahiliyah. Nah, Masya Allah. Yang paham tentang ilmu hadis bisa melihat dan merasakan cita rasa husnul sina'ah dari al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari juga menggunakan wa. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub. Tapi dipilih di sini oleh Imam Muslim rahimahullah au, bukan wa. Ya, untuk menunjukkan ada riwayat yang sahih. Ada riwayat yang sahih dari Yahya ibnu Yahya al-Laihi rahimahullahu ta'ala dengan huruf ataf au. Selami, dengan huruf ataf au. Yang lain yang menggunakan wa ini riwayat yang masyhurah. Sudah masyhur, sudah dikenal di kalangan kaum muslimin. Beliau hendak memberikan informasi kepada kita, ada riwayat lain yang juga sahih, kuat, mu'tamad, sehingga disebutkan di awal oleh beliau rahimahullahu ta'ala menggunakan riwayat au, bukan wa. Sehingga mau diriwayatkan dengan wa atau au, sama-sama sabit, sama-sama sahih. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Tayyib. Fafi hadzal hadis, dalam hadis ini sanifidina azani allahu wa iyyakum, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, tahrimun niyahah alal mayyit, haramnya niyahah. Niyahah itu apa namanya, meratapi kematian sang mayit, namanya niyahah, meratapi. Pokok-pokok dan sudah kita sebutkan bentuk-bentuk niyahah. Wan niyahah min kabairiz dzunub, meratapi mayit termasuk dosa besar. Ini bukan perkara sepele. Niyahah, meratapi mayit termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Nabi mengatakan dalam hadis ini dengan kalimat laisa minna, yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, laisa min tariqatina wala sunnatina. Nah, itu menunjukkan kalau pelanggarannya masuk kategori kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Kami yudina azani allahu wa iyyakum. Wafi ayuban, faedah yang berikutnya, fihi zikru anwa'in niyahah, dalam hadis ini disebutkan contoh-contoh niyahah. Faminan niyahah, termasuk contoh niyahah, satu, darbul hudud, menampar pipi. Dua, wasyakul juyub, merobek saku baju. Tiga, wada'wa al-jahiliyah, ya, berucap, berteriak dengan teriakan dan ucapan ala jahiliyah. Kalimat ini, khamidina azani allahu wa iyakum, memiliki banyak penafsiran di kalangan para ulama. Antara lain seperti yang kita sampaikan di awal, ba'du da'wal jahiliyah itu maksudnya niyahah, ya lah, dengan dua bentuk. Yang pertama, sanibudina azani Allah wa iyyakum bi'adad mahasinil mayyit. Ya, bi'adad mahasinil mayyit. Menyebut-nyebut kebaikan sang mayyit. Seolah-olah enggak pantas untuk meninggal dunia. Seolah-olah belum saatnya dicabut nyawanya. Sanibudina azani Allah wa iyyakum. Itu termasuk doa bidawal jahiliyah. Saat anaknya meninggal, orang tuanya berteriak histeris, kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa anakku yang belum berdosa yang engkau ambil, seharusnya aku dulu yang mati. Misalkan contoh doa bidawal jahiliyah. Ya, seorang suami meratapi kepergian istrinya. Ya Allah, kenapa istriku yang harus mati lebih dulu? Seharusnya aku, istriku seorang wanita yang penyayang, wanita yang salihah, wanita yang taat, wanita yang bertakwa, wanita yang baik. Sebutkan semua kebaikan-kebaikan istrinya. Ya, tak pantas dia pergi secepat itu. Tak pantas dia pergi dengan cara sekejam itu, misalkan. Sanibuduna azani Allahu wa iyyakum, termasuk niyahah. Da'a bidawa al-jahiliyah. Nah, juga termasuk kategori da'wa al-jahiliyah as-surah wan-nauh. Ya, surah wan-nauh, teriakan dan tangisan yang histeris. Saya sebutkan dua makna ini karena di kalangan para ulama ada dua versi di kalangan mereka. Ada yang mengatakan dakwah jahiliyah itu kalau disertai dengan tangisan, nangis sambil teriak-teriak mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dakwah jahiliyah. Sebagian mengatakan tidak harus nangis. Ya, tidak harus nangis. Sekalipun dia tidak nangis, tapi lisannya terucap kalimat-kalimat tadi, sudah dikategorikan da'wa al-jahiliyah. Hadal al-sanidina azani Allahu wa iyyakum. Wafi aydan, faedah yang berikutnya, wujubus sabri indal musibah. Wajibnya sabar ketika menerima musibah, terutama musibatul maut, musibah kematian. Nah, wassabru min sidqil iman. Sabar itu termasuk tanda jujurnya keimanan. Orang yang sabar itu menunjukkan kalau dirinya sudah menyerahkan segala yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menyakitkan, walaupun butuh pengorbanan, dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tega, siapa yang mampu berpisah dengan orang yang dikasih, berpisah dengan orang yang dicintai, yang dikasihi? Gak ada yang bisa, gak ada yang mampu. Kalau dikasih pilihan, anak harus berpisah dengan orang tua, gak ada yang mau. Orang tua harus berpisah dengan anaknya, gak ada yang sanggup. Tapi saat ketetapan takdir datang menghampiri, ajal sudah tiba, dia tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun musibah tadi datang menghampiri, dia sabar dalam menghadapi khanifidina azani wallahu wa iyyakum. Dan itu ciri kejujuran iman seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lain dari berikutnya, hadal hadis, hadis ini khanifidina azani wallahu wa iyyakum dalilun, termasuk dalil ala wujudi umuril jahiliyah fil muslimin. Hadis ini termasuk dalil yang menunjukkan adanya perkara-perkara jahiliyah di tengah-tengah kaum muslimin. Jahiliyah kama araftum, ya, jahiliyah nisbatun ilal jahil, dinisbahkan kepada kalimat jahil. Wal jahiliyah nawa'an, jahiliyah itu ada dua. Yang pertama jahiliyah ammah mutlaqah, jahiliyah yang bersifat umum dan merata. Wa hadza mansukhah mungqaradah ba'dal bi'tsah. Untuk makna pertama ini dianggap telah selesai, hilang, musnah, punah dengan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kekufuran, penyembahan kepada berhala yang menjadikan seluruh permukaan bumi gelap dengan kekufuran, tidak ada cahaya keimanan sedikit pun. Era jahiliyah semacam ini sudah selesai. Ya, itu masa hidupnya Abu Jahal, Abu Lahab dan kroni-kroninya. Itu era di mana umat manusia mengalami krisis peradaban. Sejelek-jeleknya peradaban manusia, serendah-rendahnya kultur pada saat itu pada eranya Abu Jahal. Dan sudah dihapus dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan jahiliyah semacam ini, baik jahiliyah bihadal makna kufrun, jahiliyah jenis pertama ini identik dengan kekufuran. Ya, identik dengan kekufuran. Sehingga termasuk kesalahan ketika anda menyebut, mengisahkan dulu saat masih jahiliyah. Tapi dia lahir muslim, sanibidina azani alahu, ya, dia bukan mu'alaf. Ya, terlahir dari keluarga muslim dan muslimah. Sejak lahir dia muslim. Bapak ibunya muslim dan muslimah. Tak pernah dia murtad. Ya, mungkin dulu belum kenal Islam yang baik, belum kenal sunnah yang itu ya. Masih awam, kemudian kenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sudah insaf, sudah tobat, yang itu ya. Nah, hindari kata-kata dulu pada masa jahiliyah. Saya dulu Ustaz nakal saat masih jahiliyah, tiap hari saya itu ke rental PS. Misalkan. Kalau ini diucapkan oleh orang yang mu'allaf, masih muskilah. Karena memang dulunya dia kafir, murtad, kan gitu ya. Nah kalau diucapkan oleh anak yang terlahir muslim, dari orok sudah muslim, ikhanifidina azani allahu wa iyakum, ini termasuk kesalahan. Ya, karena kata jahiliyah yang sifatnya amah mutlaqah itu identik dengan kekufuran. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Mana yang kedua dari jahiliyah? Jenis yang kedua, jahiliyah khasah muqayyadah, jahiliyah yang khusus, tidak menyeluruh. Ya. Wa huwa amrun nisbi. Ini tergantung imma binisbah ila syakhsin mu'ayyan au ila baladin mu'ayyan. Ini era jahiliyah atau makna jahiliyah pada individu tertentu atau pada tempat tertentu. Hani bidina azani Allahu wa iyyaku. Wa hadzal makna, untuk makna yang kedua ini, hani bidina azani Allahu wa iyyakum, muharramun, haram jelas. Ya, qad yakunu kufran wa qad yakun duna dzalik. Terkadang kufur, terkadang tidak sampai kekufuran. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil, tapi secara garis besarnya jahiliyah mana yang kedua ini diharamkan. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Wa hadzal hadis alladzi nahnu bisadadihi, hadis yang sedang kita bahas kali ini, fi nawa'i tsani, termasuk kategori yang kedua. Jahiliyah yang sifatnya khusus pada individu tertentu. Tidak kafir pelakunya, tapi dia masih mencontoh dan mewarisi perilaku orang-orang jahiliyah tempo dulu. Hadzal ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Hana lisha? Lisha? Sudah? Baik. Nah, ini yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Fadal, azan terlebih dahulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Bi'adzul mu'adzin. Baik. Untuk pembahasan hari ini, insyaallah cukup dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Adapun keterkaitan hadis ini dan kelengkapan penjelasan yang lebih detail lagi, insyaallah taala kita bawakan pada pembahasan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Adapun pertanyaan-pertanyaannya, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.